Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hafalannya sampai ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Naam, tafadhalu. Iqra. Nah, barakallahu fikum. Kita murojaah diterjemahkan. Yang bisa silakan menjawab. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Apa maknanya? Falyarfa' yadah. Naam, ahsanta. Asa rabbukum an yukaffira 'ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Naam. Tafadhal. Baik, ahsan. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Man. Baik, diterjemahkan. Ikhwah min al-ikhwah. Yauma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ah. Yang beriman yang bersamanya. Naam, ahsanta. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Man. Ayo, ikhwah. 2:1 diimbangkan. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Man. Taskutun. Baik, ahsanta. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ayo, siapa yang bisa menerjemahkan? Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Faiz. Baik, ahsanta. Innaka ala kulli syai'in qadir. Man. Salam. Nah, dindin. Baik, ahsanta. Apa makna nasuh? Nasuh. Nun, sad, waw, ha. Taubatan nasuh. Minal ikhwah. Nah, dari ikhwan yang menjawab. Falyarfa' yadah. Ma makna nasuh? Taubat nasuh, nasuha. Sebelah kanan ada Fadl. Minal ikhwa awalan. Man? Aba Jundi. Pasti, na'am. Atau makna yang lain? Murni, apalagi? Sofi murni, na'am. Sadiqah, jujur, benar. Baik. Kemudian minat talabah. Asa. Asa pada firman Allah Subhanahu wa taala di sini, apa maknanya? Dari kanan, man yujib. Fadhal. Minat talabah. Kiri. Ke kiri. Nah, pasti intahakuk. Barakallahu fiik. Yawma la yukhzillah. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan. Apa tafsirnya ataukah apa ziyadah makna pada firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghinakan orang-orang yang beriman, nabi dan orang-orang yang beriman. Apa maknanya? Man 'indal jawab falyarfa' yadah. Dari kanan ada, dari tengah, dari kiri, Bayasir. Minat talabah. Apa maknanya? Naam Ali. Baik, ahsanta. Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam api neraka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana. Mereka mengatakan, wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Apa maknanya? Doa dari orang-orang beriman agar cahaya mereka disempurnakan. Penyempurnaan cahaya, apa maksudnya? Man 'indal jawab. Apa maknanya? Atmim lana nurana. Sempurnakan untuk kami, ya Allah, cahaya kami. Tadi sudah disebutkan, cahaya mereka memancar di sebelah depan dan di arah sebelah kanan. Mereka meminta untuk disempurnakan. Apa maknanya? Minal ikhwah. Man? Yani apa maksudnya? Mereka meminta agar disempurnakan, agar tetap menyala. Nah, jadi agar tetap menyinari diri-diri mereka sampai mereka melewati sirat dan sampai mereka masuk ke dalam jannah. Ya, karena suasana di padang mahsyar, ya, dengan dalil-dalil yang datang sungguh luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa selamat kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan cahaya, diberikan naungan, ya, sebagaimana telah kita jelaskan ini sedikit dari kondisi di padang mahsyar. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabiy jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Maknanya, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqin, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlub alaihim, dan keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, bahwa tempat tinggal mereka adalah jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat yang mulia ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Adapun orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk melawan mereka dengan lisan, dengan lisan, dengan bayan, dengan hujjah, dan bukan dengan as-saif, bukan dengan pedang. Adapun orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka dengan al-qital, dengan saif, dengan pertempuran. Dan telah disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh, tidak memerangi orang-orang munafik. Dikhawatirkan ada tuduhan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya. Dan tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waghdub 'alaihim, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Bersikaplah keras terhadap orang-orang kafir dan terhadap orang-orang munafik. Qala rahimahullah, ya'murullahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bijihadil kuffari wal munafiqin والإغلاظ عليهم في ذلك، وهذا شامل لجهادهم بإقامة الحجة عليهم ودعوتهم بالموعظة الحسنة وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلال وجهاد بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وَيَنْقَادَ لِحُكْمِهِ. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. وَالْإِغْلَاظِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ, dan untuk bersikap keras atas mereka. Dan perkara ini mencakup jihadihim, memerangi mereka dengan cara iqamatul hujjati alaihim, menegakkan hujjah, menjelaskan al-haq, wa da'watihim, dan mendakwahkan kepada mereka bil maw'izatin hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa ibtali ma hum alaihi min anwa'id dhalal, dan menggugurkan ataukah meruntuhkan dari apa yang mereka miliki berupa berbagai macam abdolan, kesesatan. Wa jihadin bis silahi wal qital, dan memerangi mereka dengan silah wal qital. Liman aba ayyujiba da'watallah, bagi siapa yang enggan untuk menerima dakwah Allah Subhanahu wa taala dan enggan untuk tunduk terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadha yujahad wa yughlab lahu, maka orang yang tipenya seperti ini mereka diperangi dan dikerasi. Wa ammal martabatul ula, adapun urutan yang pertama, tahapan yang pertama yang dilakukan adalah fatakunu billati hiya ahsan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendebat mereka, menjelaskan kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Disebutkan oleh ulama al-mufassirin makna dari menjelaskan al-haq dengan cara yang baik, menjidal mereka, mendebat mereka dengan cara yang baik adalah idahul haq birrifqi wallin. Idahul haq birrifqi wallin, menjelaskan al-haq dengan cara lemah lembut dan dengan cara yang lunak, yakni tidak arogan, ya, tidak kasar, tidak kaku, tidak membentak, namun dijelaskan, ya, kepada mereka agar mereka faham, ya, dan menerima. Baik. Dan disebutkan oleh Mujahid, nah, maknanya adalah a'rid an adahum, ya, a'rid an adahum, jelaskan dengan baik dan benar dan jauhkan ataukah yakni a'rid, yakni engkau berpaling, biarkan dari adahum, dari gangguan-gangguan yang mereka timbulkan. Ini tahapan yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada haula. Fal kuffar wal munafiqun lahum adzabun fid dunya wa adzabun nar fil akhirah. Naam, ba'dahu. Maka orang-orang kafir dan orang-orang munafiqin, mereka mendapatkan dua kesengsaraan, ya, pada dua alam. Di dunia mereka mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, bitasliyatillahi li rasulihi wa hizbihi alaihim, yaitu dengan cara Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada rasulnya dan juga kepada hizbnya, yakni kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk memerangi mereka dan membunuh mereka, yakni orang-orang yang menentang, yang melawan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ini azab bagi mereka yang muajjal, yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jasad mereka, ya, tertebas pedang, tertombak, ya, terbunuh, terluka. Itu adalah di antara azab. Wa adzabun nari fil akhirah, dan juga mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa bi'sal masir alladhi yasiru ilaiha kullu syaqiyyin khasirin, dan mereka mendapatkan azab di akhirat, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali, ya, tempat kembali, ya, jahannam adalah tempat kembalinya setiap orang yang celaka dan orang yang merugi. Nah, semoga difahami. Kemudian kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Man yaqra? Ada yang sudah siap? Baik, hasub. Naam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan lilladzina kafaru, ya, bagi orang-orang kafir. Imra'at Nuhin wa imra'at Lut, istri dari Nabi Nuh dan istri dari Nabi Lut. Kanata tahta, keduanya, ini kedua istri tadi, tahta abdain, di bawah, masih di bawah pengurusan, di bawah pengawasan dua hamba kami, dua hamba pilihan kami, min ibadina, dari hamba-hamba kami yang salihain, ya, yang salih. Fakhanatahuma, namun keduanya berkhianat terhadap mereka, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Falam yughniya anhuma, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa memberikan manfaat, anhuma, bagi mereka berdua, minallah syai'an, sedikit pun ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan keselamatan, memberikan perlindungan, tidak bisa. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke dalamnya. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada orang-orang yang beriman. Imra'ata Fir'aun. Imra'ah maknanya adalah istri. Istri Fir'aun. Idh qalat, ketika dia mengatakan, Rabbi ibnili, wahai Rabb, bangunlah untukku, indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Wa najjini, dan ya Allah, selamatkanlah diriku min Fir'aun, dari Fir'aun, dari fitnahnya Fir'aun. Wa amalihi, dan perbuatan-perbuatannya. Wa najjini minal qawmil zalimin, dan selamatkanlah diriku dari orang-orang yang zalim. Wa Maryama ibnata Imran allati, dan ingatlah Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha, di mana dia adalah seorang wanita yang menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan kepadanya, min ruhina, dari ruh kami. Akan dijelaskan nanti maknanya, maaf itu ruhina. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan terhadap kalimat-kalimat Rabbnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Wa kanat minal qanitin, dan dia, na'am, yani Maryam binti Imran, termasuk orang-orang yang qanitin, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadani المثلان اللذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين. Maka dua permisalan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang kafir. Liyubayyin lahum, agar Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bagi mereka, kepada mereka, anna ittisal al-kafir bil mu'min, bahwa adanya hubungan seorang kafir, ya, dengan seorang mukmin, wa qurbahu minhu, dan dekatnya orang kafir ini kepada orang yang beriman, la yufiduhu syai'an, tidak memberikan manfaat sedikit pun. Ya. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin, masuklah kalian berdua ke dalam neraka Allah. Wa anna ittisal al-mu'min bil kafir, dan dekatnya, bersambungnya seorang mukmin dengan orang kafir, la yadurruhu syai'an, itu tidak bisa memberikan madarat bagi dirinya sedikit pun, ma'a qiyamihi bil wajibi alaihi, manakala dia melaksanakan kewajiban, yakni menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ka'anna fi dhalika isharatan wa tahdhiran li zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sepertinya di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah, ya, ini sebagai isyarat, teguran, sindiran, wa tahdhiran, dan peringatan, li zaujatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, terhadap istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam, anil ma'siyah, agar mereka tidak melakukan perbuatan dosa. Wa anna ittisalahunna bihi sallallahu alaihi wasallam la yanfa'uhunna syai'an ma'al isa'ah, dan hubungan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai istri, statusnya istri, dekat istri, Naam, Aisyah. Naam. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. La yanfa'uhunna syai'an ma'al isa'ah. Hal itu tidak memberikan manfaat bagi mereka. Ya. Ketika mereka melakukan isa'ah, kejelekan. Ya. Ini mereka memberatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perbuatan yang telah kita pelajari di dalam ya, tafsir ini. Baik. Dan tentunya di sini ya, bisa kita ambil faedah juga bahwa pada sebuah lingkungan yang terutama pada lingkungan yang kita miliki di sini, nah, bukan menjadi sebuah jaminan ya, ketika seseorang ittisal ya, bergabung ya, bersama-sama bersama kaum muslimin yang mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah fardhu, ya, kemudian talabul ilm, ya, menempuh berbagai macam jalan agar mereka istiqamah di atas dinullah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi jaminan ya bagi seseorang ketika dia berkumpul untuk dia mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena yang akan bisa memberikan manfaat bagi dirinya adalah ketika dia menjadi orang yang berusaha ya, berusaha menjadi baik dalam tutur katanya, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam talabul ilminya. Ya. Dan kita ketahui pada zaman yang penuh dengan kemungkaran-kemungkaran ya, pada masa sekarang ini, tidak ada jalan yang bisa menjadikan kita istiqamah ya, kecuali dengan talabul ilm. Nah, barakallahu fikum. Kemudian daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata luut kanata ay almar'atani, dua istri dari nabi, yani istri nabi Nuh dan istri nabi Lut, tahta 'abdayni min 'ibadina salihain ya, 'abdayni wa huma Nuh wa Lut 'alaihimas salam. Yang dimaksud adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihimas salam. Fakhanatahuma, maka keduanya, istri Nuh dan istri Lut, berkhianat terhadap suami mereka fid din, dalam masalah agama. Ya. Dalam masalah agama, yakni tidak ingin ikut campur dengan urusan agama mereka. Ya, tidak ingin tunduk terhadap ajakan suaminya. Perhatikan, seorang nabi, istrinya tidak mau tunduk. Naam. Baik. Bi an kanata ala ghairi dini zawjaihima, mereka tetap memilih untuk memegang agama yang sebelumnya mereka naam yakini. Wa hadha huwa al-muradu bil khiyanah, dan inilah yang dimaksud dengan khianat. Ya, pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa khanatahuma. La khiyanatun nasab wal firash. Bukan yang dimaksud adalah khiyanatun nasab wal firash. Yani mereka menjadi zina, ya, melacur. Naam, bukan. Ini berkhianat terhadap nabinya mencari suami yang lain, bukan. Naam. Fa innahu ma baghat imratu nabiyyin qad, karena tidak ada seorang istri nabi pun ya, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, mereka berbuat selingkuh ya, mereka mencari suami yang lain. Wa ma kana Allahu liyaj'ala imrata ahadin min anbiya'ihi baghiyan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pun istri dari para nabi mereka menjadi baghi, pelacur ya. Falam yughniya, maka keduanya, yakni Nabi Nuh dan Nabi Lut, lam yughniya, tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka berdua an imra'atayhima, untuk kedua istrinya, minallahi syai'an, dari Allah sedikit pun. Ya. Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qila lahumā udkhulā an-nāra ma'ad dākhilīn, dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian ke dalam ya api neraka bersama orang-orang yang masuk. Wa daraballahu mathalan lilladheena āmanu imra'ata fir'aun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan bagi orang-orang yang beriman ya dengan contoh imra'ata fir'aun, istri fir'aun. Luar biasa fir'aun. Man fir'aun? Naam. Rajul yatakabbar, sangat sombong ya, mengaku dirinya Tuhan. Imratu Fir'aun wahia Asiyah, dia adalah Asiyah bintu Muzahimin radhiyallahu anha. Ya. Asiyah bintu Muzahim. Namanya Asiyah bintu Muzahim. Idh qalat, ketika dia mengatakan, Rabbi binili 'indaka baitan fil jannah, ya Allah, bangunkanlah bagi diriku sebuah rumah ya di sisimu ya di surga. Wa najjini min fir'aun, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Fa wasafaha Allah bil iman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sifat kepada Asiyah bintu Muzahim dengan iman. Wa tadarru'i li rabbiha, dan juga tunduk terhadap Rabbnya. Wa su'aliha li rabbiha ajallal matalib, dan dia meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permintaan yang paling mulia. Wa huwa dukhul jannah, yaitu agar dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mujawarati ar-rabb al-karim, dan agar dia dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'aliha ayna najiyahu Allah min fitnati fir'aun wa a'malil khabithah, dan agar dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah Fir'aun dan perbuatan-perbuatan yang busuk. Wa min fitnati kulli zalim, dan fitnah dari setiap orang yang zalim. Fastajaballahu laha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Dia diselamatkan di dunia dan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Fa'ashat fi imanin kamil, dia pun tumbuh hidup ya dengan sempurna. Wasabatin tam, dan keteguhan iman ya, berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa najatin minal fitan, dan diselamatkan dari berbagai macam fitan. Wa lihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamula minar rijal kathir wa lam yakmul minan nisa illa maryam bint Imran wa Asiyah bint Muzahim wa Khadijah bint Khuwailid wa fadlu Aisyah 'ala an-nisa ka fadli ath-thalib 'ala sa'id at-ta'am. Dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Naam. Kamula min ar-rijal kathir, bahwa dari kalangan lelaki yang mereka memiliki kesempurnaan fadilah yang banyak. Fi ghayatil husn, yani sempurna. Nah, banyak. Ya. Ini pada generasi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yakmul minan nisa illa Maryam bint Imran, dan tidak ada yang sempurna dari manusia, dari kalangan wanita, kecuali Maryam bint Imran. Ya. Baik. Kemudian Asiyah bintu Muzahim, kemudian wa Khadijah bintu Khuwailid, Khadijah bintu Khuwailid, wa Fadlu Aisyah, dan Fadl Aisyah, keutamaan yang terdapat pada Aisyah ala nisa ka fadli tharid, seperti keutamaan tharid ya, tharid yakni makanan berupa roti yang dipotong-potong ya, kemudian ditambah daging, kemudian ditambah kuah. Nah, ya, jadi ada keistimewaan tersendiri makanan ini, sarid, berbahasa sarid. Ya, ada apanya tadi? Ada rotinya, ada dagingnya, ada kuahnya. Nah, diperumpamakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mun Aisyah, kafal di sarid ala sa'ir al-ta'am, dibandingkan makanan-makanan yang lainnya. Baik. Adapun syarahnya bisa antum lihat pada penjabaran hadis ini. Ya. Baik. Wa qawluhu wa Maryama ibnat Imran allati ahsanat farjaha. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya. Ay sanathu wa hafizathu 'anil fahishah. Dia menjaganya, dia melindunginya dari fahishah, perbuatan keji, perbuatan zina. Dikamali diyanatiha, karena agamanya yang sempurna. Wa iffatiha, yani karena penjagaannya yang baik, iffah. Ya. Wa nazahatiha, dan kesucian dari Maryam bintu Imran. Fanafakhna fihi min ruhina, maka Allah subhanahu wa ta'ala meniupkan padanya min ruhina, dari ruh kami. Apa maknanya ayat ini? Fanafakhna fihi min ruhina. Dijelaskan dalam tafsir yang lain, ruhina ya, adalah ruh. Naam, Isa alaihi salam. Dan ruh di sini Allah subhanahu wa ta'ala sandarkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala min ruhina. Ya, ini merupakan idhafah makhluk ila khaliqihi. Ya, bentuk idhafah penyandaran makhluk kepada penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ruh. Ya, ruh Isa alaihi salam. Dan dengan adanya idhafah seperti ini menunjukkan tashrif, menunjukkan pemuliaan, kedudukan yang tinggi terhadap nama Isa alaihissalam. Baik, dan juga seperti Baitullah, Ardullah, Sama'ullah, ataukah yang lainnya, makhluk yang disandarkan kepada diri Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap ya, hal tersebut. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا هَذَا بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ, dengan perantara malaikat. Siapa dia? Sebagaimana disebutkan dalam ya, naam, ayat yang lain, بَشَرًا سَوِيَّ. Ya, dia adalah Jibril AS yang dia datang menemui Maryam bintu Imran dengan wujud manusia yang sempurna, yang rapi. Naam, بَشَرْ سَوِي. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Jibril untuk meniupkan ya, dengan mulutnya ruh ya, Isa alaihissalam fi jaybi dir'iha, ya, pada kantong pakaiannya. Nah, ditiup, kemudian ruh tersebut masuk ya, dan yani masuk ke dalam rahim Maryam bintu Imran, kemudian terbentuklah Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Ini makna dari min ruhina. Jadi bukan ruh di sini, adalah ruh siapa? Ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditiupkan kepada rahim Maryam bintu Imran. بأن نفخ جبريل عليه السلام في جيب درعها. جبريل عليه السلام meniupkan pada kantong bajunya. فوصلت نفخته إلى مريم. Tiupannya itu sampai kepada Maryam. Ya, adapun rinciannya bisa antum dapatkan juga dalam yakni dalam tafsir, beberapa penafsiran yang berbeda-beda penafsirannya. Ada yang mengatakan ya melalui kantongnya, ada yang mengatakan demikian. Al-muhim, ya, intinya masuk ke dalam rahim Maryam. Faja'a minha Isa, naam, ibnu Maryam alaihi salam, ar-rasul al-karim was sayyid al-azim, maka terlahirlah Isa ibnu Maryam, naam, alaihi salam, seorang rasul yang mulia dan seorang pemimpin yang agung. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan Maryam bintu Imran membenarkan kalimat Rabbnya, yakni ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa saddaqat, ya, wa kutubihi, dan juga membenarkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi. Wa hadha wasfun laha bil ilm wal ma'rifah, dan ini adalah pensifatan bagi Maryam, ya, bahwa dia memiliki ilmu dan ma'rifah, pengetahuan. Fa inna tasdiqa bi kalimatillah, dan membenarkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yashmal kalimatid diniyah wal qadariyah, ya, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan din, agama dan qadariyah dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiq bi kutubihi, dan membenarkan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yaqtadhi ma'rifata ma bihi yahsul at-tasdiq, yang mengharuskan mengetahui ma bihi yahsul at-tasdiq, apa yang terhasilkan dengannya at-tasdiq. Wa la yakunu dhalika illa bil ilm wal amal, dan hal itu semua tidak akan terwujud kecuali dengan ilmu dan amalan. Wa li hadha qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelahnya, wa kanat minal qanitin, diamalkan, ya, realisasinya adalah minal qanitin, dia termasuk orang-orang yang taat, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muti'ina lillah, mena'ati Allah. Al-mudawimin ala ta'atihi, senantiasa di atas ketaatan. Bi khasyatin wa khusyu'in, dengan khasyah, ketakutan, dengan rasa takut dan khusyuk dan ketenangan. Wa hadha wasfun laha bi kamalil amal, dan ini pensifatan berikutnya, bahwa Maryam bintu Imran adalah seorang wanita yang sangat baik amalannya. Fa innaha radhiyallahu anha as-sadiqah, seorang wanita yang jujur. Naam, ada harokatnya di situ. Apa? Siddiqah? Apa? Ditasydid. Naam. Siddiqah. Wasiddiqah ya kamalul ilmi wal amal. Wasiddiqah maknanya adalah sempurna ilmu dan amalannya. Naam. Tammat. Walillahil hamd. Selesai tafsir surat At-Tahrim. Semoga bisa difahami. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang keliru datangnya dari anak pribadi dan syaitan. Wa astaghfirullah min dhalik. Tafadhalu wa barakallahu fiikum.